Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, dan pada hari tersebut, gunung-gunung كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, seperti wall yang di, bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung, jadi al-ihn, al-ihn dalam bahasa Arab, adalah yang diambil dari hewan, yaitu bulu hewan diambil untuk ditenun, seperti kain wall atau dari kambing misalnya, itu namanya ihn dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan al-ihn, yaitu bulu hewan yang berwarna, yang sudah dikasih warna, disebut dengan al-ihn. Intinya al-ihn adalah bulu yang diambil dari hewan, yang dihambur-hamburkan. Tatkala kita mengambil bulu-bulu tersebut, kemudian kita buang atau kita pukulkan pada sesuatu, maka dia akan bertebaran. Mudah untuk ditiup oleh angin. Demikianlah kondisi gunung pada hari kiamat. Dan gunung-gunung pada hari kiamat melewati marahil, melewati beberapa tahapan dalam kondisi hari kiamat. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut gunung-gunung tersebut, dan akan Allah terbangkan. Dan ini dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan melihat gunung-gunung, تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, engkau menyangka bahwasanya gunung-gunung tersebut, جَامِدَةً, engkau menyangka gunung-gunung tersebut dalam keadaan kokoh, tidak bergerak. Dan kita lihat memang demikian, gunung-gunung dalam keadaan kokoh, tidak bergerak, begitu tegarnya. Sampai sering orang kalau mengatakan seorang itu tegar, orang mengatakan dalam pepatah kita, tegarlah engkau seperti gunung. Kenapa? Karena gunung kokoh. Berbeda dengan lautan bergerak, gunung kokoh, kuat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tahsabuha jamidah, engkau menyangka gunung-gunung tersebut kokoh. Wahiya tamurru marrasahab, namun dia berjalan pada hari kiamat seperti jalannya awan, bergerak dengan cepat. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, kata Allah dalam surat An-Naba, maka gunung-gunung pada hari tersebut diperjalankan oleh Allah. Dijalankan oleh Allah, dan jalannya dengan cepat, awan berjalan dengan cepat. Demikianlah gunung-gunung berterbangan. Ini pertama, kondisi gunung di awal hari kiamat berterbangan. Setelah berterbangan, Allah hancurkan gunung-gunung tersebut, dibenturkan dengan bumi. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةَ وَاحِدَةَ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hari tersebut diangkatlah bumi dan gunung, kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ, maka pada tersebutlah terjadi hari kiamat. Setelah gunung berterbangan, kemudian dibenturkan, maka hancurlah gunung tersebut dengan sehancur-hancurnya. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّمْبَثًا, maka gunung tersebut akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. فَكَانَتْ هَبَاءً مُّمْبَثًا, maka jadilah gunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Tadinya kokoh, tadinya keras. Yang begitu kokoh akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah seperti debu, seperti pasir, bukan seperti pasir, seperti debu yang berterbangan. Dan inilah akhir daripada gunung. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Taha, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَكُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفَا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung, katakanlah bahwasanya akan dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan setelah gunung dihancurkan, maka bumi dirubah menjadi bumi yang baru. Bumi sekarang bulat. Ini ijma ulama, kesepakatan ulama dari ulama zaman dahulu sampai sekarang bahwasanya bumi yang kita pijak ini bulat. Tetapi pada hari kiamat kelak akan dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا السَّمَاءٌ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, tatkala langit terbelah dan langit pun tunduk kepada Allah. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, tatkala bumi ditarik, muddat di, seperti kata para ulama, seperti seorang menarik kulit. Orang kalau kita ingin menyamak kulit, ditarik. Kulit ditarik untuk dijemur. Lihatlah kulit tersebut datar, rata. Tadinya kulitnya mungkin bergelembung-gelembung, tatkala ditarik untuk disamak, untuk dijadikan sendal, dijadikan sepatu, maka dijemur dalam keadaan ditarik dengan tegangan sehingga datar. Demikianlah bumi akan didatarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Untuk menjadi padang mahsyar. Maka berubahlah bumi, bukan seperti bumi sekarang kita ini, berubah menjadi bumi yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi kita tapi dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah bumi tersebut datar. لَا تَرَوْ فِيهَا عِوَجَ وَلَا أَمْتَى, engkau tidak akan melihat ada gunung. Dan engkau tidak akan melihat ada lembah. Bumi datar, putih. Disitulah manusia dikumpulkan. الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ, seluruhnya. Dari zaman Nabi Adam dikumpulkan, seluruh para nabi dikumpulkan. Sampai pada hari kiamat semuanya manusia dikumpulkan. Untuk dikumpulkan di atas padang mahsyar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan matahari dengan jarak 1 mil. Ya kalau buminya bulat, di atas mungkin di bawahnya enggak kena. Tapi karena buminya datar, seluruhnya kepanasan. Seluruhnya kepanasan pada hari tersebut. Dengan jarak 1 mil. Sehingga bercucuranlah keringat manusia tatkala itu. Inilah kondisi gunung dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada proses perubahan bumi menjadi bumi yang datar. Untuk bisa dikumpulkan manusia dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat dikumpulkan dalam padang tersebut. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.